takjubkan mereka para ulama hadis. Qabla an nabda, sebelum kita mulai naftah insyaallah fil asilah, atawajjahu la ahad tulabina. Biasanya kalau diawali pertanyaan, insya Allah enggak ngantuk. Yang paling dekat, Mas Anas. Ya. Siapa namanya? Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Ajib bisautin murtafi'. Man? Man smuhu? Al-Imam Al-Dhahabi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Sampingnya siapa? Yang keras, Mas. Allahu a'lam. Ya. Namanya beliau para tulab, perhatian. Al-Imam Adz-Dzahabi seorang ulama yang sangat masyhur, dikenal. Ya. Jadi beliau memiliki banyak karya tulis, banyak kitab beliau, dan menjadi rujukan terlebih pada permasalahan untuk menilai ya, para perawi hadis. Keadaan mereka, apakah perawi tersebut seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, seorang hafid, memiliki hafalan yang bagus, atau seorang yang lemah, seorang yang sayul hifd, hafalannya jelek, dan lain sebagainya. Di antara referensinya kitab-kitab beliau, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki nama Muhammad. Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Sedikit kita sebutkan dari beliau. Namun dikenal dengan Adz-Dzahabi, ya, sebagai faedah biar kita tahu. Ya. Kadang para ulama dikenal ya, jauh dari namanya. Ya kan, namanya Muhammad, tapi dikenalnya Adz-Dzahabi. Ya. Kenapa dikenal Adz-Dzahabi? Ya. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Kakek beliau berarti Uthman. Uthman seorang ya, tukang kayu kalau bahasa kita. Ya. Tukang kayu. Dan beliau bukan seorang yang alim, bahkan beliau disebutkan seorang yang buta huruf. Ya, ini kakeknya. Ya. Kemudian bapaknya, berarti anaknya Utsman. Ya, bapaknya Imam Adz-Dzahabi siapa? Ahmad. Ya, Ahmad tidak mengikuti jejak bapaknya jadi tukang kayu, namun beliau menjadi pengrajin emas. Sampai beliau dikenal ya, masyhur pengrajin yang terkemuka di masanya ya, dikenal seorang pengrajin emas. Ya. Nah, maka dikenal dengan Adz-Dzahabi. Jadi dari bapaknya, pekerjaan bapaknya. Ketika memiliki anak Muhammad, dia menjadi seorang alim, hafid. Ya. Ya. Dan dikenal dengan istilah, dengan nama Adz-Dzahabi. Ya. Jauh kan, namanya adalah Muhammad. Namanya Muhammad. Itu ya, kondisi dari sisi keluarganya. Namun subhanallah, bifadlillahi azza wa jal, semata keutamaan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menjadi seorang alim, ya, hafid. Sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh guru beliau, yang ternyata subhanallah, ucapan tersebut ternyata membangkitkan semangat Al-Imam Adz-Dzahabi untuk tekun, ya, menekuni bidang hadis. Menekuni bidang hadis. Disebutkan oleh guru beliau Al-Imam Al-Birzali, ketika melihat tulisan Imam Adz-Dzahabi di waktu belajarnya, tentunya melihat tulisan Imam Adz-Dzahabi, sang guru mengatakan, sungguh tulisanmu, gaya tulisanmu mirip, sangat mirip dengan tulisan para ulama hadis. Pujian dari gurunya yang subhanallah dengan kata-kata tersebut membangkitkan semangat Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menekuni bidang hadis. Maka subhanallah, sebagai guru, sebagai pengajar, ya, jadi faedah bagi kita, ya, hendaknya kita memberi kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat murid-murid kita. Walaupun mungkin sebuah kalimat yang ringkas, ya, namun bidnillahi azza wa jal, bisa jadi kalimat, ucapan yang kita lontarkan untuknya membangkitkan semangat dia, menyadarkan dirinya bidnillahi azza wa jal. Nah, sebagaimana yang dialami oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Nah. Pertanyaan kedua, Mas Aiman, siapa namanya Al-Imam Abu Hatim? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya. Mudah-mudahan dengan ditanya enggak bisa, nanti muncul semangat. Ya, akhirnya belajar, perhatian. Ya. Al-Imam Abu Hatim namanya seperti namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa namanya, Mas? Tahu? Kalau Imam Syafi'i sama namanya? Sama tadi, Muhammad. Ya, namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ya. Ingat-ingat ya. Nah, nah, insya Allah di kesempatan malam hari ini sedikit kita mengambil faedah dari sebuah tulisan yang tercetak dengan kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis, ya. Risalah Thara'if min Rahalatil Muhaddithin. Ya. Sebelumnya kalau antum ingat pernah kita singgung, ya, kita nukil, nah sekarang kita baca. ya, musta'inan billahi azza wa jal. Kita awali dari kisahnya Al-Hafidh Al-Alim Al-Mukthir Al-Jawwal Abul Fadl Muhammad Ibn Tahir Ibn Ali Al-Maqdisi, dikenal dengan Ibn Tahir. Diceritakan oleh temannya, qala as-Silafi, ya, as-Silafi, sami'tu Ibn Tahir yakul, aku mendengar Ibn Tahir ya bercerita, mengisahkan, katabatu as-Sahihain wa Sunan Abi Dawud sab'a marrat bil ujrah. Aku pernah menulis Sahihain. Sahihain berarti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa Sunan Abi Dawud, dan kitab Sunan Abi Dawud, sab'a marrat, sebanyak 7 kali nulis, ya, bil ujrah, dengan upah. Ya. Ya. Zaman dulu kan enggak ada fotokopi, ya kan? Kalau sekarang kita mau perbanyak tinggal ke fotokopian jadi banyak. Berapa? Zaman dulu mau memperbanyak ya ditulis. Ya ditulis. Ya, memperbanyak kitab ya dengan tulisan. Ya subhanallah. Nah, Ibn Tahir rahimahullah taala ya, beliau sampai menyalin Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan Nabi Dawud selama 7 kali. Tebal itu ya, enggak sedikit Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, tentu makan waktu yang lama ya, atau bahkan sebagian kita belum pernah ya, atau bahkan enggak tahu kitabnya seperti apa ya, ya itulah ya. Sahihain, dua kitab hadis yang sangat masyhur ya, Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Naam. Wa qala Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, sami'tu Ibnu Tahir yakul. Dan diceritakan pula oleh Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji, aku mendengar Ibn Tahir berkisah dalam perjuangan beliau menuntut ilmu hadis, mencari hadis. Fultud dama fi talabil hadis marratain. Marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Qad Ibn Tahir rahimahullah mengisahkan, aku sampai ya merasakan kencing darah, waliyadzubillah, sampai kencing darah dalam mencari hadis sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Marrotan di Baghdad, sekali ketika di Baghdad, wa marrotan di Mekkah, dan sekali lagi ketika di Mekkah. Kenapa sebabnya? Kuntu amsi hafian fil harri falahiqoni dhalik. Karena aku berjalan dalam keadaan hafian fil har, tidak memakai alas. Tidak memakai alas ya, di ya, panasnya terik matahari ya. Tentunya di Timur Tengah kondisinya sangat panas ya. Ya. Yang diinjak juga bukan rumput ya, padang pasir, sahra ya. Lebih-lebih ya, rasa panas. Ya mungkin kita saja di siang hari ketika di musim panas enggak pakai sendal ya, terasa panas lebih di sana. Ya. Sampai mengakibatkan beliau ya merasakan kencing darah ya, dalam perjuangan beliau mencari ilmu hadis. Wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadis. Dan beliau sama sekali tidak pernah berkendara dalam perjalanan beliau mencari ilmu hadis. Artinya apa? Selalu jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Dan perjuangan para ulama dahulu ya, perjalanan mereka dalam belajar, dalam cari hadis, dalam menuntut ilmu ya, bukan jarak yang dekat ya. Kalau kita ukur di zaman kita sudah lintas negara ya, antar negara yang mereka jelajahi ya. Subhanallah ya. Kita alhamdulillah belajar di asrama ya, jaraknya bisa dihitung berapa langkah ya kan ya. Ni'mah 'azimah yajibu 'alaina an nashkurah. Wa kuntu ahmilu kutubi 'ala dhahri, dan aku senantiasa membawa kitab-kitabku ya, di atas punggung ya. Nggak ditarik dengan koper kalau zaman sekarang kan ya kan, sudah bawa koper ada rodanya tinggal ditarik ya, digendong. Para ulama dahulu digendong ya. Dan tentu bukan bawaan yang ringan ya, kitab-kitab ya, berat, perjalanan yang jauh dengan membawa ya, gendongan kitab-kitab ya, yang berat ya, subhanallah. Itulah perjuangan mereka para muhaddisin ya, para pencari hadis ya. Kenapa kita membaca yang seperti ini ya. Tentu di masa kita saat ini subhanallah kita diuji dengan ya, adanya pandemi seperti ini. Tidak sedikit ya, dari kita yang turun semangatnya, melemah semangatnya dalam belajar, dalam menghadiri majelis ilmu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas, kita baca, menggugah semangat kita, menyadarkan diri kita, dan tentu ya, nasihat ini tertuju untuk ya, diri kami ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ya, berhadirin. Nah, ini apa yang dikisahkan tentang beliau rahimahullah Ibn Tahir. Nah, kisah yang kedua kita nukil dari kisah ini ya. Tadi yang disebutkan ya, tentang Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan rawa Abdurrahman Ibn Abi Hatim, diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibn Abi Hatim, jadi oleh anaknya beliau, anaknya Abu Hatim ya, Abdurrahman. Qala sami'tu abi yaqul, belum mengatakan aku mendengar ayahku bercerita. Baqitu bil Basrah fi sanah 14 wa 208 ashur. Aku menetap ya, tinggal di Basrah pada tahun 214 selama 8 bulan. Selama 8 bulan di Basrah. Wa kana fi nafsi an uqima sanah. Ya. Padahal ya. Ya. Keinginan beliau ya. Itu menetap di sana selama 1 tahun. Ya. Inginnya menetap selama 1 tahun. Namun qadarullah hanya bisa selama 8 bulan. Kena sebabnya fan qata'a nafaqati. Sebabnya karena bekal beliau habis. Bekalnya habis. Faj'altu abi'a thiyaba badani syai'an ba'da syai'in. Dalam beliau rehlah mencari ilmu hadis, mencari hadis, ya, tentu di tempat yang jauh, ya, di Basrah, ya. Ternyata bekal beliau habis. Sampai kata beliau faj'al tu abi'a thiyaba badani, sampai beliau menjual bajunya, ya, syai'an ba'da syai'in. Sedikit demi sedikit dijual, butuh jual bajunya, pakaiannya dijual, butuh lagi dijual lagi untuk menyambung ya hidup beliau. Ini perjuangan mereka para ulama. Hatta baki itu bila nafkah ya, sampai akhirnya aku menetap ya tanpa tersisa sedikit pun dari bekal, habis sudah ya. Ya mungkin bajunya ya yang mungkin dipakai, kan nggak mungkin dijual semuanya ya kan ya. Ini sampai nggak ada bekal, subhanallah. Lalu bagaimana, apa ya sudah pulang ya. Pulang juga butuh biaya ya kan ya, di tempat yang jauh bekalnya habis. Ya, subhanallah. Wa madaitu atufu ma'a shadiqin li ilal masyikhah. Ya. Namun aku tetap ya berkeliling, ya pergi mendatangi ya para masyayikh, ya. Ya. Guru yang beliau timba ilmu padanya, ya. Ma'a shadiqin li, bersama temannya. Ya, beliau selalu bersama ya, ada temannya. Ya, untuk beliau hadir ke majelis ilmu belajar kepada gurunya. Wasma'u minhum ilal masa. Ya, dan aku mendengar ya, belajar kepada mereka sampai sore hari. Sampai sore hari. Fan sarafa rafiqi wa raja'tu ila baitin khalin. Ya. Ya, maka pulang, ya, temanku pulang, aku juga pulang ke rumah yang khalin, rumah yang kosong, nggak ada sama sekali, udah nggak ada bekal, nggak ada makanan. Faj'altu asrabul ma'a minal ju', maka untuk menahan laparnya, ya, ya, beliau hanya bisa minum, ya, untuk bertahan hidup. Hanya minum, ya, tidak makan, hanya minum. Subhanallah. Thumma asbahtu minal hud, wa huda alayya rafiki, faj'altu atufu ma'ahu fi sama'il hadith ala ju'in syadid. Kemudian di pagi harinya hada ala ya rafiki, seperti biasa ya, temannya datang ya, menjemput ya, masa kita nyamper ya untuk berangkat ya. Faj'altu atufu ma'ahu fi sama'il hadis, ya maka ya beliau berangkat lagi ya, padahal enggak makan ya kemarin itu, seharian sudah enggak makan, hanya minum. Di pagi hari beliau masih kuat. Ya, harinya beliau berangkat lagi. Ya. Enggak cerita sama temannya ini. Subhanallah. Ya, beliau tetap berangkat untuk mendengarkan hadis ala ju'in syadid, dalam keadaan lapar yang sangat. Ya. Ya, sangat lapar. Ya. Ya. Subhanallah. Fansorofa anni wansoroftu ja'i'an. Ya. Maka temanku, ya seperti biasa sudah selesai sampai sore, ya, temanku pulang, ya, kembali pulang pergi. Wansoroftu ja'i'an. Dan aku pun, ya, kembali pulang dalam keadaan ja'i'an. Ya. Masih seperti hari sebelumnya, dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan untuk dimakan. Falamma kana min al-hud hud 'alayya, maka keesokan harinya, ya, kembali hud 'alayya, ya, datang temannya, ya, faqala mur bina ila al-masyayikh, ya, ayo kita berangkat lagi, ya, kepada masyayikh untuk mencari hadis, mendengarkan hadis. Ya, subhanallah. Temennya nggak tahu ini, ya, temennya nggak tahu. Qul tu, maka Imam Abu Hatim mengatakan, ana dhaifun la yumkinuni, ya, aku sudah sangat lemah, ya, tidak mungkin untuk berangkat mendengarkan hadis. Tidak memungkinkan untuk beliau berangkat. Ya. Subhanallah. Qala, maka temannya mengatakan kepadanya, ma dha'fu, ya, apa yang membuatmu lemah? Ya. Kenapa engkau lemah, lemes? Ya. Qultu, la'aktumuka amri. Ya. Sekarang aku tidak lagi bisa menyembunyikan, ya, keadaanku. Tidak lagi bisa menyembunyikan keadaanku. Subhanallah. Ya, sudah berapa hari ini enggak makan? 2 hari. Hari yang ketiga berarti. Hari yang ketiga enggak makan. Ya. Subhanallah. Qad madu yaumani ma tu'imtu fihima syai'an. Kata Imam Abu Hatim, sungguh telah berlalu 2 hari. Ya kan? Sudah berlalu 2 hari. Ma ta'imtu fihi ma syai'an. Sama sekali aku tidak memakan sesuatu. Ya. Enggak ada sesuatu untuk dimakan. 2 hari enggak makan. Ya, belum makan. Ya. Subhanallah. Perjuangan mereka para ulama hadis, ya, dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Ya. Ya. Maka kalau kita memperhatikan keadaan-keadaan mereka, para muhaddisin, ya, sungguh akan memunculkan rasa syukur yang sangat, ya, keadaan kita di masa ini, ya, yang penuh dengan kemudahan. Al-umuru sahala. Sekarang banyak kemudahan, ya. Makan dimasakkan, ya, diantarin, ya. Subhanallah. Ya. Jangan lupa, ya, ayat talabah, ya. Bersyukuru, ya. Bersyukur antum, ya, dengan keadaan yang alhamdulillah fi ni'matin azimah. Insyaallah enggak sampai merasakan kelaparan, ya kan? Ya. Faqala, maka kata temannya ini, qad baqiya ma'i dinar. Ya. Aku masih memiliki 1 dinar. Ini mata uang di masa itu ya, 1 dinar. Fa'ana wasika binisfihi, maka aku akan menghiburmu, memberikan kepadamu setengahnya, separohnya, setengah dinar. Wa naj'alu nisfal akhar fil qira, ya, dan setengahnya lagi akan gunakan untuk membayar sewa, ya. Hulalam ya, mungkin ya, ya bahasa kita ngontrak lah, ya, di negeri orang, di perantauan, ya mungkin untuk bayar sewa tempat tinggalnya. Ya. Fa kharajna minal Basrah wa qabattu minhu nisfa dinar. Ya, maka kami pun akhirnya keluar, pergi dari Basrah, ya, dan aku memegang, ya, setengah dinar, ya, untuk bekal perjalanan beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Demikian ya, kisah para muhaddisin. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang dinukilkan. Ya, ini risalah yang tercetak bersama kitab Ar-Rihla fi Thalabil Hadis. Ya. Sama muhaqqiq diberi judul Thara'if min Rahalatil Muhaddisin. Ya. Dia nukilkan beberapa kisah yang mudah-mudahan apa yang kita baca di kesempatan malam hari ini, ya, bisa menjadi nasihat yang berharga terkhusus untuk diri kami dan juga antum sekalian, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggugah jiwa kita dengan kesemangatan kepada kita untuk terus menerus ihtimam bil ilm, perhatian dengan ilmu, ya, jangan sampai merasa cukup, ya, ya. Maka kata-kata yang sangat masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, ma'al mahbarah, ya, ilal makbarah, ya, akan senantiasa bersama mahbarah, alat-alat tulis, ya, sampai liang lahat. Artinya belajar, ya, bukan batasan sampai lulus sudah, ya, sudah lulus sudah nggak belajar lagi, kerja, ya, sudah selesai hafal Quran nggak belajar lagi, ya, enggak. Kewajiban kita semuanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terus belajar menuntut ilmu agama hatta al-mamat, sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqtafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.